Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebelum mengawali kerja, kita sebaiknya melandasinya dengan bismillah atau dengan nama Allah, atau bekerja dengan Allah, atau bekerja bersama Allah, atau bekerja bareng Allah? Sangat banyak sebabnya, beberapa dasar nilai, beberapa pola berpikir. Misalnya, karena Allah sendiri adalah maha pekerja, al-fa'al. Beliau menyebut konteks kerja beliau dengan kalimat fa'alul lima yurid, maha mengerjakan yang beliau maui. Tentu saja untuk mencoba membayangkan atau meraba-raba bagaimana kok Allah kerja, harus dengan membebaskan pikiran kita dari segala materialitas dan materialisme. Kita mesti nanya-nanya tentang 7 langit dan 9 dimensi. Kita mesti nguping-nguping update tentang fisika mutakhir dan metafisika yang tidak terjangkau batasnya. Sebab pengerjaan seluruh kedahsyatan jagat raya atau seluruh keruwetan pekerjaan peradaban-peradaban para makhluk, bagi Allah semua itu hanyalah kalamhin bil basor, sekejapan mata. Jadi kita tidak perlu usil terlalu masuk-masuk ke wilayah sana. Tetapi yang asyik dalam hal ini adalah bahwa kita dan Allah sama-sama pekerja. Hanya saja kita pekerja dengan P kecil, Allah adalah pekerja dengan P besar plus maha. Siapakah di antara kita yang pernah mengalami ada yang lebih nikmat dan menyaksikan dibanding bekerja bareng-bareng Allah? Bahkan kehendak dan tujuannya pun sama di antara kita dengan Allah.